ketika baru lahir? Itu yang pertama baru lahir dianjurkan kan untuk azan dan qamah. Nah, kalau di sini Maryam di ini ada satu hadis tapi diperselisihkan oleh ulama nilainya. Hadis itu berkata begini, semua anak yang lahir itu di istilahnya diganggu oleh setan. Kecuali Maryam dan putranya. Karena apa? Karena Maryam bermohon. Nah, katanya tandanya dia diganggu adalah itu anak baru lahir lantas menangis. Tapi ini hadis diperselisihkan. Ya. Namun betapapun, ya itu katanya tandanya. Ada yang berkata itu tidak logis. Kalau memang kan setan ganggu terus, kenapa ketawa sekarang ini? Nah, ya. Okay. Tapi yang penting bahwa anak yang lahir kita terima dengan kesyukuran, kita terima juga dengan keprihatinan bahwa ini anak bisa tergoda oleh setan, oleh lingkungannya, sehingga kita berdoa, ya Allah lindungi dia dari gangguan setan, sekaligus kesadaran akan adanya gangguan itu, kita berusaha untuk memeliharanya dan mendidiknya dengan baik. Saya kira itu makna doanya ya. Itu tadi. Pak Kurais, mohon maaf ini waktunya sudah mepet sekali, tapi kita juga ingin tahu ya ringkasan dari ayat 33 sampai 37 tadi. Iya, saya kira apa ya? Ya, yang pertama mungkin kita akan lihat yang pertama bahwa semua manusia sama dari segi kemanusiaan. Walaupun yang telah dipilih oleh Allah itu sama dari segi kemanusiaannya. Ya kan? Itu satu. Yang kedua bahwa ketika Allah memilih orang-orang tertentu, maka orang-orang tertentu itu pasti memiliki keistimewaan. Nah, salah seorang yang dipilihnya itu yang dibicarakan di sini adalah Maryam. Nah, dan yang ketiga, yang paling termasuk yang salah satu yang terpenting, jangan pernah mengambil kesimpulan bahwa perempuan itu lebih rendah derajatnya dari laki-laki. Oh, ini ibu-ibu pasti senang. Bisa ada perempuan yang lebih hebat dari laki. Sebagaimana bisa ada lelaki yang lebih hebat dari perempuan. Itu tergantung bagaimana anugerah Allah dan bagaimana kita mendidiknya. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Kurais, tambah lagi ilmu kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa pemirsa untuk selalu menyaksikan Tafsir Al-Misbah selama bulan Ramadan di pagi hari ini. Dan saya Mediana Hutomo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ketajam harapan. Antara sisa dan kemurahanmu.